Siki Korintus, Paus 4. Sepatutipun, para semeton ngajiang tiang puniki, sekadi parekan-parekan ide Sang Kristus, sane sampun kapisarayang ngerakse kesujatian-kesujatian ide Sang Yang Widiwase sane pingit. Sane kekar sayang saking anake, sane kapisare ngerakse pepingitane punike, mangde ipun setia tuu ring Gustin nyane. Tiang nenten pisan ngelinguang punapike tiang pacang ketepasin antuk para semeton, punapike antuk anak sane lianan ring jagate puniki. Malah-malah tiang newek taler nenten nepasin dewek tiange. Tung-tung manah tiange ening, nanging indike punike, nenten pisan nyinahang, mungguing tiang puniki nenten maiwang. Wantah ide sang penembahan sane pacang nepasin tiang. Punika awinanipun, sampunang dumun nepasin anak, sedurung rauh masane, inggih punika sedurung ide sang penembahan rauh. Ide sane pacang nyuluhin, seluiring pepingitan sane kengkebang ring petenge. Ida talar sane pacange dengang, paindikan sane kerencana yang ring manah manusane. Iri ke anake suang-suang pacang moleh pujian, saking ida sang yang widiwase, manut sekadi sane sampun kesediayang. Inggih para semeton, baos tiange iwau punike, tuakang tiang ring dewek tiange miwah ring Apolos. Tiang ngangen sikian tiange sareng kalih, minekadi conto, mangdane semeton meresi dayang ngeresepang teges lokane sane kadi asa puniki, dinutin je pidab-dabe sane patuh. Sampunang kantos wenten ring pantaran semetone, anak sane ngajumang anak adiri, tur ngenis tayang anak tiosat. Saposireke sanena dosang semeton inggilan ring semeton sane lianan. Napike sane dados druen semetone, sane tan kepaicayang antuk ide sang yang widiwase. Durien yakti punike wantah kepaicayang ring semeton, napi awinanipun semeton nyumbungang rage. Minapke druen semetone punike boyeje paican ide sang yang widiwase. Para semeton sami sampun padetan kekirangan punape-punapi. Semeton sampun pada sugih, tur semeton sampun jumeneng prabu. Nanging tiang durung kadi asa punike. Pengabdin tiange, mangde semeton sawiyakti jumeneng nate, mangde tiang meresidayang sareng-sareng merentah ring semeton. Santukan, manut pengerasan tiange, ide sang yang widiwase sampun mepaice tegak sane paling niste ring tiang para utusan, tan bina sekadi anak sane kedande pati ring kalangane, sane kedadosang pebalih-balihan, pebuat para malaikate miwah pebuat imanuse. Uli krana ide sang Kristus tiang dados anak nambet, nanging semeton sarang sami dados anak Kristen sane wicaksana. Tiang dados anak lemet, nanging semeton dados anak kuat. Tiang kenistayang, nanging semeton kajiang. Rauh mangkin tiang pada nandang seduk lan bedak, mepengangge set-set pesranting, kesakitin tur hidup ngumbare, tiang metuyuhin dewek megarapan buat pengupojiwan tiange. Yening tiang ketemah, anake punike tunasang tiang merte. Yening tiang kesangsarain, tiang sabar. Yening tiang kenistayang, saurin tiang antuk baos sane becik. Tiang puniki tan bine sekadi luun gumi, tiang dados beberekan jagate kantos rauh mangkin. Paindikane puniki suratang tiang, boyeje mangde ngawinang semeton kimud, nanging tiang memanah ngelemekin semeton sane anggap tiang waluye sekadi pianak tiangin iri. Ia dianje sekadi anak Kristen semeton medue guru penyiuan, nanging semeton mederbe bape wantah asiki. Di sejeroning urip semetone sekadi anak Kristen, tiang sane dados bapan para semetone, santukan tiang taler sane sampun ngortiang orti rahayune punike ring semeton. Punike awinan tiang nunas ring semeton, dulat je tiang. Punike awinanipun tiang utus Timotius ngerauhin para semeton. Ipun anak Kristen sane satmake dados pianak tiange sane sayang tur setia. Ipun jaga mepekeling ring semeton, indik uger-uger sane tinutin tiang sejeroning urip anyar, sane kepaicayang antuk ide sang Kristus Yesus, sekadi sane sampun urukang tiang ring sewatek pesamuane makesami. Nanging wenten ring pantaran semetone, anak sane nyumbungang dewek, santukan ipun mitanang tiang tanpa cang malih ngerauhin semeton. Nanging, yening ide sang penembahan asung lugrahe, tiang digelis jaga ngerauhin semeton. Irike tiang jaga uning, painikan punapi sane side antuke ngardi, antuk anake sane sumbung punike, boyo wantah painikan sane side antuk ipun maosang kewanten. Santukan, yening ide sang yang widiwasa merentah sejeroning urip manusane, pemerintahan idane punike, boyeje merupa baos kewanten, nanging merupa kewisesan. Napike sane arsayang semeton? Punapike semeton ngajap-ajap, mangde tiang rauh makte pecut, wiadin tiang rauh meduluran tresna asih miwa alap asor?